Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya? Sebelakang kedengaran suara saya? Tidak. Kenapa bisa jawab? Kedengaran suara saya? Tidak. Tapi bisa jawab ya. Baik, sebentar ya. Kita sesuaikan dulu suaranya supaya muncul. Baru setelah itu kita mulai. Bismillah, bismillah. Sekarang kedengaran? Belum. Kenapa bisa jawab lagi? Masya Allah. Ini penuh keberkahan ya. Luar biasa. Tidak kedengaran bisa jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV di mana pun anda berada, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan pada kita untuk beraktivitas sampai dengan maghrib ini dan telah memberikan kemudahan pada kita untuk menunaikan salat maghrib berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita berdoa semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang kita kasihi, bimbingan pada orang-orang sekitaran kita dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang belum memeluk Islam agar berkenan alhamdulillah sebelum ia kembali kepada Allah. Diberikan kesempatan untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa itulah yang barangkali sedikit banyak akan memberikan satu gambaran yang menghunjam ke dalam jiwa saudara-saudari kita yang memberikan hidayah dalam setiap kesempatan yang Allah kehendaki untuk bisa mengucapkan syahadat. Alhamdulillah, tadi kita ada jeda sebentar karena sebelum kita mulai ta'lim, Allah memberikan satu petunjuk kepada seorang perempuan yang berasal dari Tanah Abang. Ya, kami disampaikan bahwa saudari kita ini ingin kembali ke fitrahnya untuk memeluk Islam. Ya, alhamdulillah tadi telah kita islamkan di area khusus karena bagi kami kalau yang ikhwan tidak ada masalah untuk di depan ini antum saksikan, tapi bagi akhwat kiranya cukup ditempatkan di tempat tertentu yang kemudian disaksikan Allah Subhanahu wa taala insyaallah menerima keislamannya. Baik, alhamdulillah yang akhwat semuanya insyaallah hari ini punya saudari baru. Namanya Mbak Erliana, tinggalnya di Tanah Abang. Beliau alhamdulillah memutuskan masuk Islam, dari Kristen masuk ke dalam Islam tanpa adanya paksaan dan tanpa juga ada hal-hal yang menyertai lain yang memberatkan beliau untuk memutuskan ke dalam Islam. Kita doakan semoga istiqamah dalam keislaman dia dan insyaallah kita bisa bergandengan tangan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita di malam ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan malam ini insyaallah agak istimewa karena ini akan menjadi dua hari atau bahkan sehari semalam persiapan sebelum kita insyaallah berjumpa tanggal 27 Oktober hari Sabtu nanti, lusa, di Istora Senayan, karena nanti ada tamu-tamu yang juga berdatangan di antara ahli Quran dan malam ini insyaallah datang dari Libya, ya khusus yang juga beliau sebagai ahli Quran pernah juga belajar di Indonesia dan mengajar juga bagian dari Quran. Insyaallah ba'da isya kita akan berkomunikasi, ya, berdiskusi tentang lanjutan materi yang akan kita bahas. Besok Jumat akan tiba tiga orang dari Sudan. Ini tokoh-tokoh besar juga. Dan tiga tokoh ini selain juga bagian dari ahli keislaman, mereka juga yang biasa datang ke setiap negara untuk memberikan kuota beasiswa di setiap kampus-kampus di Sudan. Dan berita baiknya alhamdulillah kami di antara yang ditunjuk oleh perwakilan dari Sudan nanti untuk memberikan kuota khusus bagi teman-teman atau mahasiswa yang kiranya barangkali berencana untuk menunaikan atau melanjutkan studinya di Sudan insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita. Hari ini kita teruskan dulu materi kita seputar nama Al-Quran dan sifat-sifat yang terkait dengannya. Asma'ul Quran wa sifatuhu. Nama-nama yang melekat pada Al-Quran dan sifat-sifat yang menerangkan fungsi di balik nama itu. Kita sudah ambil pertemuan yang lalu dari 68 kali penyebutan dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan tiga sudah kita terangkan dengan empat fungsi yang sudah kami jelaskan. Sekarang yang kelima, ini kita ambil contoh saja sebagai penutup nama Al-Quran, supaya kita nanti bisa berpindah kepada nama lainnya. Tapi prinsip dari fungsi nama ini, kita jelaskan supaya kita bisa pahami apa maksud dibalik penamaan-penamaan ini. Saya ingin cek dulu, kalau disebutkan nama Al-Quran, berarti yang diinginkan apanya? Ingat, bacaannya. Ya, bacaannya. Baik nanti yang terkait dengan fungsi zikir, yang fungsi zikir ini bisa nanti diarahkan, misal pada kepentingan istighfar yang telah kita bahas di pertemuan lalu. Ada juga fungsi syifa, obat dari penyakit yang divonis secara medis sudah tidak mungkin ada obatnya, atau bahkan obat hati yang tidak akan ditemukan solusinya di poli-poli di rumah sakit. Kalau yang pertama nanti disebut dengan penyakit-penyakit yang kalau secara medis disebut dengan daun, obatnya dawa, tapi yang ini sulit ditemukan, bahkan medis sudah mengangkat tangannya. Contohnya bahkan sudah terjadi di zaman Nabi, seorang kepala suku yang disengat kalajengking itu, yang racunnya sudah menyebar, yang sudah tidak ada kesanggupan medis untuk bisa menyembuhkan itu. Maka Allah kemudian memberikan petunjuk pada seorang sahabat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membacakan bagian dari surah Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah, yang dengan izin Allah setelah dibacakan sembuhlah orang itu. Maka dari situlah kemudian fungsi Al-Qur'an ini disebut dengan syifa. Yang menjadi syifa bukan tulisannya, tapi yang dimaksudkan adalah bacaannya. Jadi dalam konteks ini, saya sering menyampaikan bahwa fungsi Al-Quran menjadi syifa ketika itu dibacakan. Bukan ketika tulisannya kemudian dituliskan, lalu antum kemudian simpan di tempat tertentu, menjadi bagian yang kemudian diyakini untuk memberikan faedah tertentu. Itu hal berbeda, kita belum bahas materi itu. Tapi yang ingin kami tekankan adalah, fungsi Al-Quran menjadi syifa saat ia kemudian dibacakan. Maka turunlah kemudian itu dalam uraian di surah ke-17 Al-Isra ayat ke-82. Sebelah kiri di perpengahan di mushaf. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syifa, makna yang pertama adalah obat bagi penyakit yang secara medis itu sulit untuk diatasi. Jadi kalau nanti ada hal yang demikian terjadi lagi, Anda bisa kemudian gunakan ayat-ayat Al-Quran itu untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau medis mengatakan gak bisa, ini mustahil, ya dihukumi seperti yang kita bahas pertemuan lalu, maka ambillah kemudian mushaf. Anda berwudu, bacakan Al-Quran, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari ayat-ayat terkait dengan kebutuhan syifa Anda. Ada yang di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Ada. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau penyakitnya parah luar biasa, ada di Quran surah ke-21 ayat 83-84. Bahkan di ayat itu Allah berjanji, kalau ada orang menderita penyakit seperti Nabi Ayyub pun persis sama, di ujung ayatnya, kalau dia mengamalkan amalan seperti Nabi Ayyub amalkan, maka Allah akan sembuhkan dengan izinnya. Wa dzikra lil 'abidin. Dzikra. Ini mesti menjadi pengingat, dzikrun, bagi hamba-hamba Allah. Kenapa disebut 'abid? 'Abid itu punya sifat 'ubudiyah. Jadi kalau Anda pengen sembuh, disembuhkan oleh Allah yang punya sifat menyembuhkan, maka dekati Allah lewat ubudiyah, tingkatkan ibadahnya. Tingkatkan tahajud, tingkatkan sholat, dan di antara ibadah itu berinteraksi dengan Al-Quran. Zikrun, Al-Quran disebut zikrun. Quran disebut zikrun, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Nah, jadi ketika Anda disebutkan isyarat di Quran wa dzikra lil 'abidin, maka interaksi perbanyak dengan Al-Quran. Baca, baca, baca, divonis penyakit, pegang penyakitnya, bacakan Quran, bacakan Quran, bacakan Quran, bacakan Quran. Ya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, syifa itu bermakna obat dari penyakit hati yang tidak mungkin kemudian kesembuhannya ditemukan di klinik-klinik medis ataupun sifat-sifat klinis. Datang Anda ke dokter, konsultasi mengatakan, aduh dok, kepala saya pusing, sulit kemudian. Telah 3 hari ini kemudian tidak hilang-hilang. Sebelah mana pusingnya? Hampir semua di kepala, depan, belakang, kanan, kiri. Masya Allah, apa gejalanya? Gejalanya kalau tetangga saya beli mobil baru, saya pusing sebelah kanan. Kalau dia beli motor baru, saya pusing sebelah kiri. Handphone baru, saya pusing sebelah depan. Ya, Masya Allah, tas baru sebelah belakang. Maka kalau Anda tanya dokter seperti ini, maka tidak mungkin kemudian akan diberikan resep-resep obat-obat duniawi secara klinis dan medis. Ini bisa disembuhkan dengan syifa. Penyakit seperti ini disebut dengan maradun. Melekat ke dalam hati yang diserang hatinya. Jiwa paling dalam disebut dengan kolbun. Jangannya disebut dengan kulubun. Maka turun ayat di Al-Baqarah ayat 10. Alhamdulillah. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Marad di sini penyakit hati. Makanya ketika ayat ini menerangkan tentang orang munafik itu bukan kena penyakit fisik, hatinya yang kena. Persoalannya dalam jiwanya. Nah, apa di antara obatnya? Rajin-rajin berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an disebut syifa. Syifa di antara maknanya obat dari segala penyakit terkait dengan hati. Tapi pengertian terbaliknya dalam ilmu usul fiqih, mafhum mukhalafah namanya. Mafhum mukhalafah. Berarti pengertian terbaliknya, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu seharusnya, awas, seharusnya mengobati penyakit-penyakit dalam hatinya sehingga terjadi perubahan lebih baik dalam dirinya. Coba fokus baik-baik ya. Perhatikan di sini. Jadi saya tekankan dulu sebentar supaya makna ini nanti bisa dipahami dengan baik dalam kehidupan, dan jangan sampai kita gagal dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an dipahami sekedar bacaan saja. Lihat sini. Jika Anda berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka di antara keutamaannya sifat dari nama ini itu berpeluang mendapatkan syifa. Di antara makna syifa itu obat bagi penyakit maradun, penyakit hati yang melekat pada qalbun, jamaknya qulub. Sifat-sifat buruk ini yang diserang itu sumber terdalam dalam jiwa manusia. Tidak bisa dideteksi dengan alat-alat medis. Dideteksinya sekaligus nampak aja dalam sikap, sifat dan sikap. Coba Anda cek misalnya. Anda bisa mengukur tensi darah, tapi tensi sombong ukur tuh. Enggak ada tensi. Tensi mengukur kesombongan. Turun. Oh, ini 100/90. Dia enggak akan ketemu. Sombong. Iri. Dengki. Dan sejenisnya. Ya, ini identifikasinya hanya akan nampak pada sifat dan sikap, khususnya sikap, perilaku. Perilaku. Dari mana ketahuan orang sombong? Cara jalannya kelihatan. Sikap. Dari mana ketahuan orang ini hati? Dari interaksinya dalam keseharian. Melihat Anda tidak tulus, begitu bara bawang baru, Anda batang bawa barang baru, dia yang bikin status. Ya. Paling barang-barangnya dia piara ternak tuyul. Jangan tulis gitu kan? Nah, muncul sikap, sifat muncul dari tangan, dari kaki dan sejenisnya. Dan kadang-kadang enggak ngenakin. Persis seperti mic yang saat disampaikan suaranya enggak bagus, kayak gitulah kurang lebih. Ya. Nah, fokus sini. Syifa. Baik, obatnya itu disebut dengan syifa, syifaun. Bagaimana menemukan syifa ini? Interaksi dengan Al-Qur'an. Karena Allah memberikan keterangan yang jelas di Quran surah ke-17 ayat ke-82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Dan kami telah turunkan di antara sekian ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang berfungsi sebagai syifa. Nah, pemahaman terbaliknya, kalau orang rajin berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka sesungguhnya sudah otomatis akan mengentaskan sifat-sifat buruk ini yang bisa menyerang hati. Bahasa singkatnya, ahli Quran itu mustahil punya sifat sombong. Ahli Quran itu mustahil punya sifat iri hati. Ahli Quran itu mustahil terjebak dalam dengki. Jadi kalau ada orang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, baca Quran, apalagi menghafal Quran, apalagi mendekat pada pemahaman Quran, tiba-tiba dalam dirinya tersemailah sifat-sifat yang buruk ini, pasti ada yang salah dengan cara dia berinteraksi dengan Al-Quran. Pasti ada yang keliru. Saya ulangi, pasti ada yang keliru. Karena itu ketika Anda ingin mengukur keberhasilan interaksi dengan Al-Quran, bukan sekedar berapa banyak yang dibacakan. Kalau cuma baca, betul anak kecil pun bisa. Pahala memang kita raih. Tapi jangan sampai pahala itu dihilangkan dengan sikap buruk yang tampak, yang menghanguskan semua itu. Betul setiap hurufnya Bismillahirrahmanirrahim 19. Setiap hurufnya 10. Anda kalikan. 19 kali 10, 190. Setelah ini Anda sombong pada orang lain. Bismillah saya paling bagus semuka bumi. Begitu keluar statement demikian, riya namanya. Apa fungsi riya itu? Di antara fungsi riya menghancurkan semua amalan yang telah ditenun. Dari mana dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas. Hei orang-orang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan, habiskan semua amal soleh yang pernah lelah engkau tenun. Ingat, sedekah itu jangan dipahami terbatas pada uang yang dikeluarkan dimasukin kotak, bukan. Dalam bahasa fikih, sedekah disebut kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik-baik namanya sedekah. Karena itu zakat disebut sedekah. Buka Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sedekah. Ambil dari harta yang sudah masuk nisab itu sampai haulnya, ambil sedekah, maksudnya zakat. Dari mana tahu zakat? Lihat Quran surah 9 ayat ke-60. Ketika itu kemudian diberikan pada 8 golongan, pemberiannya disebut sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fis sabil sadaqah. Salat masuk sedekah. Haji umrah masuk sedekah. Semua yang baik-baik sedekah. Jangankan demikian, senyum aja sedekah. Sepanjang senyum itu baik, membahagiakan di wajah orang lain, kalimat Nabi Muhammad menyebutkan basmatuka fi waji akhika sadaqah. Basmatuka, senyum indahmu yang membuat kawanmu bahagia. Senyum yang membuat orang bahagia, bukan senyum membuat orang lain penasaran dengan Anda. Atau Anda senyum dia ketakutan, nah, itu bukan sedekah. Ketika Anda tersenyum memberikan kelapangan pada orang lain, Anda datang ke undangan, dia tersenyum, Anda tersenyum, lapang. Anda datang berkunjung ke rumah orang, Anda senyum, dia senyum, lapang. Itu sedekah. Semua disebut dengan sedekah. Nah, ada orang-orang yang kata Al-Quran, setelah dia lelah menenun sedekah dalam kehidupannya, itu habis. Apa yang menghabiskannya? Riya. Diberi contoh di situ, infak. Infak disebut sedekah. Kan ladzi yunfiqu malahu ri'an nas. Seperti orang infak, cuman riya. Maka riya itu akan menggugurkan semua sedekah yang pernah ia lakukan. Habis. Cuma infak ke Masjid Al-Ihsan. Saya kasih Pak 1 miliar perluasan masjid. Cuman pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Saya yang ngasih. Jangan lupa gelar hajinya, WNH plus. Jangan? Ketika Anda cantumkan demikian, maka tidak ada nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Paham? Nah, maka saya ingin tekankan sekali lagi dari materi yang lalu ini yang saya lengkapi dalam pertemuan ini, jika ada di antara kita ingin mendapatkan syifa, maka rajin-rajin berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, pemahaman terbaliknya, orang yang rajin dan dekat dengan Al-Qur'an itu mustahil punya sifat-sifat marad. Mustahil. Apalagi antum sering ikut kajian Qur'an. Malah ditambah sunnah, misalnya kajian Qur'an, sunnah Qur'an, sunnah Qur'an, sunnah. Baca Qur'an, ikut tahsin, ikut tahfidz, ikut macam-macam. Tapi masih tertanam jiwa-jiwa buruk dalam dirinya. Pasti ada yang salah antum. Pasti ada yang keliru itu. Ya. Karena nanti materi kita hari ini akan menyempurnakan pada pengantar yang telah disampaikan tadi. Bagian yang kelima yang akan kita bahas, bagaimana membuat diri kita lebih baik dengan nama yang disebutkan dengan nama Al-Quran, dengan fungsi yang kelima. Fungsi yang kelima ini, kalau benar-benar kita maksimalkan dalam kehidupan, maka insya Allah akan dibimbing oleh Allah menjadi insan yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya, kalau wafat jasadnya akan dijaga. Jangankan dalam keadaan biasa, yang tak biasa pun Allah jaga. Dan saya buktikan dengan sebuah kisah nanti yang kita saksikan bersama, saat seorang akhwat, satu perempuan, saudari kita bercadar, yang kemudian wafat di Palu itu dalam peristiwa sebuah tsunami, gempa dan sebagainya, tapi tiba-tiba Allah muliakan sebagai tanda besar dalam materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Disatukan dengan lumpur dan macam-macam, tapi tidak sedikit pun tersingkap bagian auratnya, bahkan yang mulia yang dia jaga dalam kehidupannya. Itu berlangsung bukan 1-2 hari, tapi beberapa hari setelah jasadnya kemudian terkubur dan masih utuh serta harum baunya. Kita akan bahas materi kita hari ini, yaitu materi masih dalam nama Al-Quran dengan fungsi yang kelima. Al-Quran sebagai zikir dalam kehidupan. Syifa sudah kita bahas. Rahmat sudah kita bahas. Aqwam sudah juga kita uraikan. Sekarang kita akan bahas khusus Al-Quran sebagai zikir dalam kehidupan. Fungsi yang selanjutnya, Al-Quran sebagai zikir. Bismillah. Bismillah. Jadi saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, pada bagian fungsi yang ini, kita bacakan, bacakan, bacakan, bukan dituliskan ya. Saat Anda bacakan, bacakan, bacakan, nah dalam bacaan ini, disebut langsung oleh Al-Quran sendiri, interaksi itu langsung dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zikir. Nah, puncak dari zikir ini nanti teman-teman sekalian ada pada satu amalan penting yang malam ini kita akan bahas pengantarnya. Hari Sabtu nanti kita akan bahas ikhtiar terbaiknya untuk mewujudkan apa yang kita harapkan sebelum pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada 4 ayat utama yang menyebutkan fungsi ini, yaitu dalam Al-Quran surah ke-54. Surah ke-54 Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat ke-40. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat ke-40. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir?" Ya, di 4 ayat yang tadi disebutkan, itu kalimatnya serupa dengan penekanan yang berbeda. "Wa laqad yassarnal Qur'an." Yang disebutkan namanya apa? Al-Qur'an, bukan Alkitab, bukan yang lain, tapi langsung Al-Qur'an. Kemudian fungsinya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Disebutkan fungsinya sebagai zikir, lalu menawarkan pada kita. Ada enggak yang pengen ikut dalam kategori yang ini? Anda kemudian berzikir dengan Qur'an, nanti di akhir saya sebutkan fungsinya. Ketika Anda masuk ke dalam area itu, apa yang akan Anda dapatkan dalam kehidupan dunia sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi yang paling dahsyat yang kelima ini. Karena ini akan menjadi penutup bagian dari pembahasan nama untuk Al-Quran. Setelah ini selesai, kita ambil nama selanjutnya dan lanjutkan dalam pembahasan kitab yang kita jadikan rujukan sampai pertemuan kita berakhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Masih ingat teman-teman sekalian kalau disebutkan Al-Quran yang dimaksud apanya? Bacaannya. Kalau rahmat, syifa, aqwam, bacaan-bacaannya tertentu. Ayat ini, ayat ini, ayat ini. Tapi kalau yang ini, maaf. Ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya ulang. Syifa bacaannya tertentu. Penyakit biasa, ayo zikir. Quran surah ke-26 ayat 80. Penyakit yang parah, Quran surah 21, 83 ayat 83 sampai dengan 84. Ya, masalah misalnya keturunan, Quran surah ke-19 misal ayat ke-3 sampai dengan ayat yang ke-15-nya. Ada amalannya Quran surah ke-3 ayat ke-38 sampai dengan 39-nya. Kalau masalah terkait dengan istighfar, minta rahmat, ya ampunan, Quran surah ke-39 ayat 53. Kalau minta solusi-solusi masuk kategori rahmat, Quran surah ke-2 ayat 155 sampai dengan ayat 157. Kalau terkait dengan kelurusan dalam kehidupan, Quran surah ke-17 ayat yang ke-9. Di situ ada tuntunan, tapi ada tawaran dalam Al-Quran, aku akan berikan, kata Allah, semua tuntunan dalam kehidupan, sehingga ketika Anda dapatkan semua itu, maka keistimewaan akan terkumpul dalam pribadi Anda. Apa itu semua? Langsung bacaan Al-Qur'annya ditanamkan pada jiwa kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan satu ayat lagi, bukan dua ayat lagi, tapi semua dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Allah berikan tawaran kepada kita sampai dengan 4 kali. Ada enggak yang pengen menanamkan Al-Qur'annya langsung di dalam jiwanya? Jadi begitu Anda dapatkan semua itu dalam jiwa, syifanya masuk, rahmatnya masuk, akwamnya masuk, semuanya masuk. Sehingga sempurnalah semua kemuliaan Al-Quran tertanam dalam jiwanya. Pertanyaan saya, kita mau ambil tawarannya atau tidak? Siapa yang mau boleh angkat tangan? Tanya, cukup, selesai. Lihat sini. Karena yang menawarkan itu Allah, maka mustahil kita menolaknya. Kalau saya yang tawarkan, silakan tinggalkan. Tapi kalau Allah yang tawarkan, jangan pernah punya celah untuk bisa menolaknya. Karena keinginan Allah pasti lebih baik daripada keinginan apa yang kita harapkan. Sekarang Allah tawarkan kepada kita, Anda dapatkan Al-Quran bacaan dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, saya berikan fungsi zikir dalam kehidupan, dan kita turunkan apa manfaat-manfaat zikir dalam kehidupan yang akan kita lalui. Baik, sebelum kita teruskan, saya ingin mengecek pengetahuan teman-teman tentang waktu sholat Isya. Berapa menit lagi kita masuk Isya? Sini. 4 menit lagi, 5 menit lagi, 4 menit lagi. Baik, ya sudah cukup ya. Perbedaan pendapatnya tipis lah hari ini. Sudah. Bismillah. Fokus ini. Tahan. Kita akan bagi pada 3 bagian. Pembahasan ini agak paling panjang dari sekian yang kita bahas. Satu, apa manfaat zikir yang kita dapatkan setelah mendapati Quran dalam diri kita? Jadi kalau Anda sudah secara singkat hafal Al-Quran, ada dalam diri kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nanti Allah berikan fungsi zikir. Apa manfaat zikir dalam kehidupan? Dua. Pertanyaan paling klasik. Allah menanamkan pada kita untuk menjadi bagian ahli Quran dengan menghadirkan Quran dalam jiwa. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mudah menghafalnya? Kata Allah, saya mudahkan menghafal. Bagaimana caranya? Sudah? Tiga. Yang ketiga, apakah setiap orang yang bisa melafadzkan dengan sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada celah di dalamnya, menunjukkan bahwa dia seorang ahli Quran yang sudah bisa berpikir? Kalau ada seorang hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada celahnya, lancar, makhrajnya, sifat hurufnya sempurna, diucapkan dari Alif A sampai Z, Al-Fatihah sampai dengan minal jinnati wan nas, tidak ada celahnya, tidak ada salahnya. Saya katakan pada Anda, saya tanyakan, dia seorang hafiz yang punya fungsi zikir atau tidak? Belum tentu. Bagaimana cara mengetahui si fulan itu seorang ahli Quran sekaligus ahli Qurannya sebagai ahli zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, indikator keberhasilan menghafal Al-Qur'an dengan ukuran Al-Qur'an sendiri. Awas, nanti ukuran ini yang akan kita bawa untuk mengukur benar tidaknya hafalan kita yang pernah kita hadirkan dalam kehidupan. Ini inti materi kita pada malam hari ini, dan ini akan menjadi penutup bahasan tentang nama Al-Quran dengan nama Quran pada bagian yang kelima, tentang Quran menjadi fungsi zikir dalam kehidupan dengan turunan-turunan yang akan kita uraikan. Kita jeda sejenak untuk menunaikan sholat isya berjamaah. Semoga kita diberikan kekhusyuan dalam ditunaikan, dan insya Allah mengimami kita Dr. Ibrahim dari Libya untuk imam isya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سبح الله العظيم السلام اللهم انت السلام عليكم السلام ربنا وتعالى هذا الجمع والإكرام Cek, satu, cek. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkenan mengimami kita tadi Dr. Ibrahim berasal dari Libya dan membacakan riwayat Qanun yang barusan dibacakan, sehingga dalam Al-Fatihah mimnya tadi terdengar pendek, Malik Yawmiddin. InsyaAllah nanti akan bergabung di ta'lim malam ini memberikan sesi bagian pembahasan kedua nanti dari tiga poin yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama manfaat zikir dari faidah nama Al-Quran dalam kehidupan, kedua cara mudah untuk menghafalkan Quran, dan ketiga indikator keberhasilan seorang penghafal Quran. Seperti apa gambaran-gambaran tiga poin ini, kita akan cepat mengurai persoalan yang dimaksudkan dalam pertemuan malam ini insyaAllah. Baik, kita langsung saja. Bahwa pertama, Allah berjanji di dalam Al-Quran, orang-orang yang mengguratkan Al-Quran dalam jiwanya dan tertanam Al-Quran dari mulai Al-Fatihah bahkan sampai dengan An-Nas dalam jiwanya, maka akan diberikan fungsi zikir dalam dirinya. Apa itu di antara fungsi zikir? Pertama, Al-Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Ya, Allah. Lihat di ujung ayatnya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan memberikan dampak pada ketenangan jiwa, ketenangan hati. Di faedah yang pertama, yuk ya, fokus sini. Saya berikan persamaannya. Persamaannya satu, Al-Quran, bacaan-bacaan ini, jika tertanam di dalam jiwa, maka memberikan fungsi zikir. Di satu ya. Di antara dalilnya, 4 kali disebutkan di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Awas hati-hati. Sebagian dari sahabat-sahabat kita memahami ayat ini hanya terbatas pada fungsi ingatan, hafalan. Diterjemahkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, dihafal. Ingat, kalau cuma menjadi hafalan atau ingatan, dalam bahasa Arab ada bahasa lain yang mewakili. Namanya hifdzun, hifdzun. Menghafal itu hifdzun. Orang yang hafal disebut hafiz. Tapi menariknya Al-Quran tidak pernah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lilhifzi. Tidak pernah mengatakan lilhifzi, tapi lidzikri. Berarti ini menunjukkan bahwa hafalan itu bukan hanya punya fungsi untuk sekedar Quran itu dihafal, diingat. Di yang Allah inginkan pada diri penghafal Quran bukan sekedar hafal. Kalau cuma hafal, jangankan Anda yang tak beriman pun mampu menghafal Al-Quran. Ajarkan Al-Quran pada yang tidak beriman. Minta dibacakan, hafalkan. Al-Fatihah bisa hafal dia. Silakan cek. Dulu ada kisah. Ustaz Habibur Rahman Asy-Syirazi menulis novel dulu, ayat-ayat cinta. Sampai difilmkan. Sampai ada salah satu bagian episode itu yang perempuan itu, ya, dia belum masuk Islam, kemudian dia bisa mengatakan Toha. Ya kan? Diajarkan surat Toha. Dia bisa mengulang beberapa ayat. Mudah untuk dilafadzkan. Jangankan yang seperti itu, dalam beberapa bagian kehidupan Anda punya teman non muslim, bacakan kepadanya Yasin wal Qur'anil Hakim, bisa dihafalkan itu. Bisa. Al-Fatihah bisa dihafalkan. Al-Ikhlas kul huwallahu ahad bisa dihafalkan. Kalau cuma sekedar hafal, jangankan orang beriman, bahkan yang tak mampu atau yang belum beriman pun itu bisa menghafal. Yang diinginkan oleh Allah hafalan itu bukan sekedar menjadi ingatan biasa, tapi menjadi zikir dalam kehidupan. Sehingga memberikan manfaat. Kalau cuma hafalan saja, belum tentu ada manfaatnya. Belum tentu. Tapi kalau hafalan itu menjadi zikir, itu yang memberikan manfaat bagi para penghafal Quran. Karena itu nanti, dulu para penghafal Quran itu tidak pernah disebut dengan hafiz. Tapi sebutannya hamilul Quran. Hamilul Quran. Orang yang mengandung Al-Quran. Dulu hafiz itu orang yang menghafal hadis 100 ribu hadis dengan sanad dan matannya disebut hafiz untuk membedakan dengan penghafal Al-Quran. Cuman kemudian belakangan muncul istilah yang disamakan hafiz sehingga saking banyaknya tersebut dalam lisan manusia orang-orang menyebut hafiz jadilah kemudian teman-teman sekalian penghafal Quran disebut dengan hafiz. Sehingga ketika disebut hafiz fungsinya terbatas pada ingatan. Bangga ketika seorang anak hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah. Senang ketika ada orang bacakan Qurannya dengan bagus. Tapi persoalannya, seperti apa hafalan yang diinginkan oleh Allah? Bukan sekedar hafal, tapi hafalan itu bisa memberikan fungsi zikir. Rugi kalau cuma menghafal, tapi fungsi itu hilang. Paham ya? Nah, 4 kali ditekankan supaya kita tidak lupa. Sekali diingatkan lupa, wajar. 2 kali lupa, agak wajar. Tapi 3 kali, 4 kali masih lupa, nampaknya ada sesuatu yang tidak wajar. Lihat persamaannya. Al-Quran memberikan fungsi zikir. Zikir diantara maknanya mengingat, hafal. Makna yang kemudian lebih daripada hafalan, makna jauhnya, diantara fungsi zikir, 1, faedahnya, sesuatu yang memberikan ketentraman pada jiwa. Tentram. Nyaman, tenang. Kepada jiwa. Kalau kita bikin persamaan, Al-Quran memiliki fungsi zikir, bacaannya. Ingat, ketika tertanam dalam jiwa untuk diingat, dihafalkan, maka jiwa ini akan terbawa kepada fungsi zikir. Apa fungsi yang pertama dari zikir? Menghadirkan ketenangan. Jadi manfaat pertama ketika seseorang tertanam Al-Quran dalam dirinya, itu beralih pribadi dan keadaannya lebih tenang dari sebelumnya. Makanya sering saya katakan, kalau Anda menghafal Quran, tidak terjadi perubahan pada diri Anda, tidak berdampak pada ketenangan jiwa, maka ada sesuatu yang salah dengan cara menghafalnya. Karena itulah bagian kedua nanti, kita akan belajar bagaimana cara menghafal yang benar. Bukan sekedar dilafadzkan. Paham ya? Ini bagian yang pertama. Coba teman-teman yang belajar menghafal nih, menghafal, metode apapun yang digunakan, ada nggak perubahan pada jiwa Anda? Menjadi lebih tenang nggak? Lebih enak nggak? Jangankan menghafal, baca saja bikin tenang. Gak percaya silahkan, Anda punya masalah, punya persoalan dalam kehidupan. Dibandingkan mengeluh atau curhat di media sosial, lebih baik Anda berwudu, ambil mushaf, baca tuh Quran. Karena bacaannya juga disebut dengan zikir. Bacaan Quran disebut zikir. Ya, contoh, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda baca Quran pun sedang berzikir. Fungsinya menenangkan jiwa. Anda gelisah. Wudu. Buka mushaf. Baca. Demi Allah saya katakan. Walaupun solusi belum datang. Minimal ketenangan akan tiba. Tenang gitu. Ya. Jangankan baca. Dengar aja. Dengar bacaan Quran. Anda jangan dulu baca ya. Pulang dari sini ke rumah. Atau di jalan. Kemudian Anda aktifkan misalnya murattal di handphone. Atau di USB, masukkan ke dalam, misalnya mobil, ya, masukkan ke situ, perangkatnya kemudian Anda mulai nyalakan, dengarkan Al-Quran. Demi Allah saya katakan, begitu Anda mendengarkan bacaannya, ada aura tersendiri yang memberikan keadaan berbeda pada jiwa. Silahkan kalau tidak percaya. Setelah itu ganti musik, bandingkan. Akan terjadi perbedaan. Setelah Anda sudah paham perbedaannya, maka musik akan Anda tepikan, Quran akan Anda hadirkan dalam kehidupan. Beda Pak, enak akan lain. Anda akan lihat bagaimana perbedaan di antara keduanya. Paham sih ini? Karena itu ada statement yang sangat kuat sekali ketika Allah menyampaikan di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau dibacakan Quran kepadanya, bergetar jiwanya, imannya menguat, kedekatannya dengan Allah terbangun, tawakal. Kedekatan itu yang memberikan kenyamanan pada jiwa. Nah, apalagi kalau Quran itu hadir dalam jiwa, hamilul Quran. Coba lihat, baru dibacakan, tenang. Ya, baca Quran, tenang. Padahal Qurannya belum sampai di jiwa kita. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau orang baca Quran tenang, mendengar Quran tenang, ini penghafal Quran, dirinya mengandung Quran. Kok bisa nggak tenang? Pasti ada yang salah dengan cara menghafalnya. Ini faedah yang pertama. Jadi, faedah kita mendapatkan Quran dalam jiwa itu, selain mendapatkan fungsi-fungsi yang sebelumnya disebutkan, maka yang kedua memberikan ketenangan pada jiwa. Selanjutnya, zikir disebutkan juga di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Itu diantara fungsinya bisa mempertajam pemikiran, meningkatkan kecerdasan. Yakin betul dengan ini ya? Awas, ini rahasia. Saya hanya bagi diantara kita saja ini. Ya, penting ini. Nah ini. Mempertajam pemikiran, analisis, dan meningkatkan kecerdasan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka itu yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ulul albab. Ulul albab pertama, siapa ulul albab itu? Ulul albab. Secara bahasa, ulul albab ini ulu pemilik. Albab, albab jamak dari kata lubun. Apa itu lubun? Lubun itu inti terdalam dari sesuatu. Esensi yang paling dalam dari sesuatu. Saya gambarkan ini supaya mudah dipahami. Anda pernah lihat kelapa? Baik. Ah, kalau sudah pernah lihat kelapa, pernah kupas kelapa? Ah, kalau belum pernah kupas kelapa, pernah lihat orang kupas kelapa? Ah, baik. Ketika dikupas, kulit luarnya terbuka, yang muncul apanya? Batok kelapa. Baik ya? Batoknya masih keras. Kalau batoknya dibuka, yang muncul apa? Daging kelapa, daging terluar. Pernah ketika Anda membelah kelapa dari daging itu, di dalamnya itu ada cairan yang putih, bening. Pernah lihat? Itulah lub namanya. Yang terdalam. Terdalam sesuatu. Jadi kalau Anda ambil pemaknaan ini kepada pemahaman sesuatu, nanti kalau saya jelaskan tentang sesuatu, ada orang menerangkan tentang sesuatu hal, baru satu kalimat, oh, dia sudah paham. Ini maksudnya kesini nih. Ada yang cuma paham kulitnya saja, luarnya saja. Nggak ngerti dia kemana arah pembicaraan ini. Intinya mau kemana gitu. Tapi ada orang-orang yang saat diucapkan satu kalimat, dua kalimat dia paham. Oh, ini arahnya maksudnya kesini. Oh, ini fungsinya kesini. Oh, ini perangkatnya ini yang dibutuhkan. Itu yang disebut dengan lub. Orang yang memiliki lubun disebut dengan ululubbin. Jamaknya disebut dengan ulul albab. Nah, orang kalau sudah mendapatkan Quran dalam jiwanya, maka masalah apapun yang dihadapkan pada dirinya, dia akan langsung paham kemana arahnya. Di siapapun yang bicara. Datang bicara si Fulan, oh ini maksud pembicaraan dia. Datang ke satu pelajaran, oh ini maknanya ke sini. Mendengar satu statement, bagi sementara orang maksudnya mungkin kelihatan begini. Tapi bagi dia, oh yang dia maksudkan bukan itu. Yang dia maksudkan adalah yang ini. Sehingga kesimpulan yang diambil pada orang-orang seperti ini adalah kesimpulan yang pasti sifatnya. Dia begitu mendengar keterangan, oh maksudnya ini nih. Jadi ketika dia memberikan respon, responnya akan langsung pada tujuan yang dibutuhkan. Secara singkat, orang-orang yang hafal Quran akan cenderung tajam analisanya dan meningkat kecerdasannya. Dan teman-teman, ini sudah diuji. Yang menguji justru orang Barat. Kesimpulan sekarang terdekatnya, orang-orang yang hafal Quran minimal 3 kali kecerdasannya akan meningkat. 3 kali. Kalau menghafalnya benar. Itulah sebabnya dulu penelitian orientalis menyimpulkan, gak boleh orang Islam itu dekat dengan Al-Quran. Dulu kebiasaan pak, teman-teman, dihafal itu biasa. Silakan Anda cek ya, Anda cek. Orang-orang pintar di masa lalu, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Ibnu Hazm, Ibnu Battuta, dan sebagainya, itu ketika mereka akan belajar pengetahuan, mustahil mereka belajar kecuali melewati dua fase dulu. Pertama, belajar sholat dengan benar, supaya hubungan dengan Allah terjalin baik. Kalau sholat sudah bagus, sholat itu ciri takwa. Karena kalimat takwa ketika disebutkan pertama kali dalam Al-Quran, cirinya sholat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nah, lihat persamaannya. Sholat adalah ciri takwa. Takwa ini bisa mendatangkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Lihat paling ujung, sebelah kiri bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan anda tambahan pengetahuan baru yang berlebih. Di, gampang, kalau anda ingin meningkat pengetahuannya, selain rajin belajar, tingkatkan takwa. Dekati pemilik pengetahuan. Bukankah yang punya pengetahuan Allah? Sehingga disebut dengan al-alim. Anda dekati, rajin, sholat, tingkatkan. Ulama dulu, ataupun cendekiawan di masa lalu, itu banyak mengetahui disiplin pengetahuan. Cara pertamanya bukan belajar dulu, tapi mendekati pemilik pengetahuan. Itu cara cerdasnya. Apa yang disukai, itu yang dikerjakan. Demikian dalam kehidupan dunia kan juga begitu. Ya, dalam kehidupan dunia, Anda menginginkan anak ikut petunjuk Anda. Anda berikan yang disukai. Anda menginginkan misalnya pasangan Anda, begitu akan awal-awal dinikahi, Anda berikan hadiah yang paling disukai. Berikan, berikan, berikan, berikan. Sehingga semakin dekat dengan dirinya. Setelah menikah, tidak diberikan lagi. Ya? Kenapa papa nggak pernah ngasih hadiah? Hei mama, nelayan itu kalau ikannya sudah ketangkap, nggak akan dikasih umpan lagi. Nah, kan? Malamnya datang dia, papa buka dong, mama buka, papa mau tidur. Papa nggak ada nelayan tidur dengan ikan. Nah, ini ya, catat. Dah, sini fokus, fokus, lihat baik-baik. Saya mau teruskan. Jadi teman-teman sekalian, dulu pertama sholat, kedua Al-Quran. Silahkan anda cek semua perjalanan hidup para ulama masa lalu, itu pasti dari sejak kecilnya kalau sholatnya sudah bagus, mereka akan dihadirkan seorang guru untuk memulai menghafal Quran. Nanti kalau sudah datang sesi kedua, saya undang Dr. Ibrahim datang dengan kita di sini, nanti akan cerita bagaimana di Libya anak-anak kecil saya alami itu. 3 tahun, 4 tahun kalau sudah ba'da asar itu, bukan main-main yang tidak penting, ke masjid, bawa mushaf begini. Bawa tas, kadang tasnya lebih besar daripada orangnya. Senang tuh baca bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kamu sudah berapa juz? 10. Kamu berapa? 15. Kamu berapa? 20. Kamu berapa? Memang malu sendiri kita. Anak-anak kecil, 4-5 tahun, baca, baca, baca, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Megang mushaf tuh kayak megang sesuatu yang ringan bagi mereka. Masya Allah. Nah, dampaknya apa? Perhatikan baik-baik. Ketika dengan Allah hubungan sudah bagus, Quran ada dalam dirinya, ternyata Quran itulah nanti akan memberikan pengaruh pada dirinya, membimbing setiap bagian dari tubuh untuk menemukan esensi dari setiap persoalan. Kalau bicara yang penting-penting, kalau melangkah pada yang penting-penting, ulul albab, kalau bergerak pada yang penting-penting, dan kalau menyimpulkan langsung ke intinya. Dan tidak sedikit di antara ulama kita terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran melakukan penelitian, sehingga hadirlah kemudian penemuan yang abadi sampai dengan kini. Atom. Atom dulu ditemukan oleh siapa? Bilang aja enggak tahu. Ya, Allahu a'lam. Tayib, siapa penemu atom? Bukan John Dalton, Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan dari mana menemukannya? Baca Quran surah Al-Hadid. Al-Hadid. Begitu membaca Al-Hadid surah ke-57 surah besi. Ya ayat 25 sampai 26 sampai wa anzalal hadid. Begitu mendapati ayat itu penasaran, jiwanya tergerak untuk menganalisis, dibawa ke rumahnya sebongkah besi. Dianalisis, dilihat sampai potongan terkecilnya. Disimpulkan, oh keluarlah kemudian ukuran oleh beliau. Sampai disebut kemudian besi, simbolnya F, E, F besar, E kecil, disebut dengan ferum. Nomor atomnya adalah nomor atom 26. Ayat 25 sampai dengan 26. Dari 26 ini ada 4 isotop yang menjaga supaya atomnya stabil. Isotop ini nomor 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil menjaga atomnya isotop nomor 57 surah ke-57 ayat 25 sampai 26 Al-Hadid surah besi. Sampai sekarang silakan yang belajar kimia dicek. Ada. Banyak kalau mau kita kisahkan banyak sekali. Tapi intinya adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an itu akan terjadi perubahan pada tingkat kecerdasan dan pemahamannya, itu pasti. Nah, kalau ada orang menghafal Qur'an tidak terjadi perubahan pada dirinya pada aspek yang kedua ini, pasti ada yang tidak tepat dalam pembelajarannya. Pasti itu. Ya. Kami cek ada beberapa anak yang dibimbing hafal Quran, kemudian setelah itu diberikan satu soal, proyek. Soal itu diselesaikan seharusnya 2 jam tanpa teori, 2 jam. Anak itu bisa menyelesaikan dalam 30 menit. Ini nyata. Jadi itu dulu sebuah hal yang lumrah. Jadi kita hadirkan lagi nih anak-anak kita nih. Saya punya keyakinan, saya aja dulu waktu masih kecil tuh, ukuran anak-anak sekarang seperti ini, itu biasa maghrib tuh ke masjid. Hal yang biasa, ke masjid, menghafalin, menghafal, menghafal, menghafal. Itu dengan sendirinya terbentuk itu. Apalagi di Bekasi, Bekasi itu cuma 2 dulu aktivitasnya. Sejak dulu, silahkan baca sejarah, cuma 2 orang Bekasi itu. Ya, siangnya ke sawah, malamnya mengaji. Silakan siang bekerja, malam ngaji. Muncul sehingga ada hal-hal yang berbeda dari biasanya. Hati menjadi tenang, keadaan lebih baik, dan kemajuan tercapai. Itu poinnya. 3. Agak cepat. Orang yang hafal Al-Quran menjadi pribadi yang terhiasi dengan sifat-sifat kebaikan. Saya ulang, menjadi pribadi yang terhiasi dengan sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau sudah mengandung Al-Quran, Quran yang masuk ke dalam jiwanya, itu nanti ayat-ayat Quran secara otomatis akan membimbing bagian tubuhnya sesuai dengan ayatnya. Misal, maaf ya, Anda mau memandang nih, ayat-ayat Quran sudah masuk ke dalam diri kita. Begitu mau melihat, nanti ayat-ayat Quran tentang pandangan itu membimbing matanya. Ini yang harus dilihat, ini yang tidak. Di begitu ada pandangan, alhamdulillah, ada pandangan yang tak boleh terlihat, itu langsung bicara tuh. Bicara tuh maksudnya memberikan bimbingan. Hatinya mengatakan jangan dilihat. Matanya otomatis memalingkan pandangan. Itu yang disebut dengan ghaddul basar. Lisan, kalaupun dipancing untuk berselisih, untuk mengejek, untuk macam-macam, itu dia bisa menahan tuh. Lisannya menahan, jangan katakan ini. Jangan uraikan ini. Di seakan-akan dalam dirinya ada petunjuk untuk menahan yang tidak baik, mengeluarkan yang mulia. Sampai ke ujung kaki. Jadi kalau selama ini belajar menghafal Quran, sampai hafal Qurannya, tapi tidak terjadi perubahan sikap pada kebaikan, pasti ada yang keliru. Buka Quran surah ke-35, ayat 32, paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-35, ayat 32. Ada? Thumma awrathnal kitab alladhina astafayna min ibadina. Thumma awrathnal kitab alladhina astafayna min ibadina. Faminhum zalimun linafsi, waminhum muqtasid. Terakhir, waminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada ayatnya? Baik. Dan kami wariskan kemudian Al-Quran itu, Al-Kitab itu pada hamba-hamba pilihan. Di antara mereka siapa? Ada 3 golongan. Yang paling berhasil adalah golongan yang sempurna hafalannya. Apa ukuran sempurna itu? Sekaligus masuk pada bagian yang ketiga ini. Ukuran sempurnanya bukan sekedar sempurna baca Al-Quran dengan makhraj dan sifat hurufnya yang bagus. Tidak. Itu betul dari segi bacaan. Tapi inti dari kesempurnaan hafalan itu, sabiqum bil khairati biiznillah. Sabiqum bil khairat, dia menjadi pionir dalam kebaikan-kebaikan pada aktivitas kehidupan. Pionir menjadi orang yang terdepan dalam menunaikan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan. Nah, jadi kalau dia, tadi yang saya katakan, khairat itu asalnya sifat. Kalau diterjemahkan dalam tindakan disebut dengan ma'ruf. Makanya orang-orang Arab zaman dulu yang jahiliyah itu, ketika diturunkan Al-Quran, mereka berubah punya sifat khair. Dari jahiliyah pindah ke khair. Turun ayat di surah ketiga Ali Imran, ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Umat yang terbaik, kata-katanya khair. Dari mana dapat khair? Karena mendapat Al-Quran. Makanya ketika turun Quran dalam jiwa, disebut oleh ayatnya sabiqum bil khairat. Khairat jamak dari kata khair. Jadi kalau orang-orang jadi ahli Quran, semua kebaikan muncul. Bicara baik, natap baik, jalan baik, dan di level manapun dia beraktivitas. Jadi kalau jadi suami, suami yang baik. Jadi istri, istri yang baik. Jadi pengusaha, pengusaha yang baik. Mustahil ahli Quran jadi pengusaha. Walaupun baru hafal satu surah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau menghafalnya benar, maka mustahil menggerakkan tangannya pada yang haram, melangkahkan kakinya pada yang haram, menatap pandangan pada yang haram. Mustahil. Anda suami penghafal Quran, istri penghafal Quran, mustahil. Bisa memandang yang haram, bisa mengerjakan yang haram, cari nafkah yang haram, itu mustahil. Anda tetangga penghafal Quran, mustahil Anda bisa berinteraksi dalam keburukan. Dicukuplah orang Islam di Indonesia ini jadi ahli Quran, maka demi Allah saya katakan, keberkahan akan diturunkan di bumi Indonesia ini. Tidak cukup dengan amin, terus dibuktikan. Supaya terlihat, kalau nggak dibuktikan nggak kelihatan buktinya. Jadi bagian dari itu. Ya, siap insya Allah? Nah, ini teman-teman sekalian, ini ukurannya. Ukuran ini yang harus tampak dalam kehidupan. Ya, Jadi kalau cuma dibacakan, pahala ada, tapi manfaat tidak akan teraih dalam kehidupan. Itu yang kita harapkan. Sekarang kita akan undang Dr. Ibrahim bersama kita untuk berbagi pengetahuan secara singkat dengan kita tentang cara mudah menghafalkan itu dengan cara yang benar, baik dari segi bacaan pun demikian juga dari segi pemaknaan, sehingga dengan itu kita mendapatkan banyak tambahan-tambahan ilmu sebelum sampai ke hari 27, yaitu di hari Sabtu pada sesi yang jam 8 sampai dengan menjelang zuhur insyaallah, yang nanti kita akan umumkan bersama-sama. Tadu Dr. Ibrahim kun ma'ana insyaallah fi hadhihi al-halaqah fi rihab al-Qur'an wa sunnah an ahamiyyah al-Qur'an wa tariqah hifdz al-Qur'an al-Karim li kulli al-muslimin. Jazakallahu khair. Ahlan wa sahlan. Kayfa al-hal? Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Fadhal ma'ana. Ini orang yang mengimami kita tadi ya, salat isya. Fadhal 'alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadhal. Nurin masyaallah ya. Habis ngimamin wajahnya bercahaya ya, masyaallah. Kena lampu ke sini semua. Baik. Ya doktor, kaifa al-hal? Assalamualaikum. Khair, kaifa hal? Khair insyaallah, barakallahu fiik. Jazakumullah khair yani ada salli bin nas bina yani anifat fil insya. Alhamdulillah. Al-karam sharafna yani bi hadhihi al-imamah. Wal mumkin tashrah lana yani kaifa al-riwayah allati qara'tumuha fil insya بحيث سمعنا انكم يعني قراتم مالك يوم الدين القصر يعني نعم مالك صحيح. يوم الدين الفرق بين مالك مالكي ومالكي نعم صحيح. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حيث فتح الله به اذانا صما وعيونا عميا وقلوبا غلفا وهدى به من بعد الضلاله وعلم به من بعد الجهاله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. فهمتم؟ اه خلاص فهمنا. فهموا؟ ايه فهموا. الحمد لله. من قلت بها صار. الحمد لله. فهمتم؟ اه paham enggak? Paham. Tadi yang disampaikan pembukaan. Ya, beliau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memohon kepada Allah dengan berdoa, membuka segala pintu-pintu kebaikan, yang dengan itu yang tak nampak akan nampak, yang tertutup akan terbuka, dan hal-hal yang buruk akan tersingkap. Beliau mengatakan dengan doa yang kita hafal bersama, ya, memohon kepada Allah dengan segala sifat-sifat kebaikannya. Fadhal. Al-yawm natahaddath ba'd al-muqtatafat al-imaniyah, al-ruhaniyah, al-qur'aniyah, hiya kayfiyyat أو خطوات حفظ القرآن الكريم الطالب الذي يتتبعها. Baik, malam ini kita akan sedikit berbincang tentang hal-hal yang ringan, ya, tentang cara-cara bagaimana menghafal Al-Quran, khususnya bagi siswa-siswa yang ingin mendekat untuk mempertajam hafalan Al-Qurannya. نعم. ثانيا أشرح كيف قراءة القرآن الكريم الصحيحة بالأحكام التلاوة وما الفرق بين التجويد وما الفرق بين التلاوة وكيف طريقة قراءة التجويد وكيف التلاوة. Yang kedua, saya juga ingin berbagi pada malam hari ini secara ringkas tentang pengertian tajwid, bagaimana membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang baik, juga dengan perbedaannya dengan tilawah. Jadi ada tilawah Al-Qur'an, ada bacaan Qur'an dengan tajwid atau mujawwadah. Apa perbedaan di antara keduanya? Seperti apa contohnya sehingga mudah kita aplikasikan dalam keseharian kita? Nah. Thalithan. Yujad ikhtilaf في القراءات قراءة قالون وقراءة ورش وقراءة حفص عدة قراءات أخرى. Baik, dan yang ketiga kita juga akan berbagi sedikit tentang perbedaan-perbedaan dalam qiraat, karena nanti ada beberapa jenis bacaan-bacaan atau qiraat-qiraat, cara baca Al-Qur'an yang barangkali sementara masyarakat memahaminya cuma satu cara saja. Di antara contohnya tadi ada qalun ya, ada riwayat hafiz, juga qiraat-qiraat yang lainnya. Kita akan berbagi sedikit tentang pengertian yang dimaksudkan. Nah, fal'an nabda bi ma hiya al-khutuwat aw ma hiya al-khutuwat allati tutabba' li hifdz al-Qur'an al-Karim. Fa aqul bismillahir rahmanir rahim. Awalan, indama yurid al-shakhs indama yurid an yahfadz al-Qur'an qad wada'tu hadhihi niqat minha arba'ah. كلها اختصرتها تبدأ بحرف التاء التصميم التركيز التضرع التكرار فهذه arba'atu arkan. Baik, kita akan mulai dengan langkah-langkah pada bagian yang pertama. Jadi bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan baik sesuai dengan apa yang tadi telah kita bahas. Maka bagian pertama ini secara cepat saya merangkumnya dengan meletakkan 4 tak yang paling utama. At-tasmim, ya, tasmim, bagaimana kita membentuk persiapan-persiapan dalam hafalan itu yang nanti akan beliau kemudian jelaskan kemudian. Kemudian setelah itu tak yang berikutnya adalah tahfidz atau tasmi', ya, banyak mendengar, mendengar-mendengar, bagaimana cara mendengar hafalan yang baik sehingga nanti mudah kemudian untuk dipraktikkan. Setelah itu baru kemudian tak yang selanjutnya tahfidz untuk hafalan, baru kemudian yang keempat takrir atau tikrar untuk pengulangan-pengulangan. Di tahap persiapan, tahap banyak mendengar, tahap mulai menghafal, dan yang keempat tahap untuk mengulang. Seperti apa 4 uraian yang rinci dari 4 tahapan ini, maka beliau akan menerangkannya kemudian. Fadhal. Mal maksud? ما المقصود بالتكرار هي بمعنى العزيمة أو التصميم أو الإرادة من ذات الشخص الذي هو يقبل على القرآن إذا لم توجد فيه هذه الإرادة أو العزيمة أو التصميم في نفسه لا يستطيع أن يحفظ القرآن الكريم. Baik, proses pembentukan yang pertama, bagaimana membentuk pribadi kita sebagai penghafal Al-Quran, maka mesti muncul yang pertama itu iradah wal azimah. Iradah itu keinginan, azimah itu tekad. Ya, jadi kita mesti punya keinginan kuat dulu. Tekad yang bulat betul-betul ingin jadi ahli Quran. Kalau cuma sekedar menghafal tidak punya tekad, maka kata beliau mustahil Anda akan mendapatkan hafalan yang sempurna. Di hal pertama, langkah al-khutwa al-ula, ya, langkah pertama ketika Anda ingin menjadi penghafal Quran, maka Anda harus menanamkan tekad yang kuat dalam diri bahwa saya mesti jadi penghafal Quran. نعم هذه الخطوة الأولى فتليها الخطوة الثانية أما الخطوة الثانية هي ما تكون التركيز لأن التركيز في القرآن الكريم يوجد آيات متشابهات كثيرة منها أضرب مثالا في جزء عام مثلا يوجد آيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون هفل جزء عام Hafal. Hafal juz amma. Insyaallah ya. Hafal. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Surat apa? Di ayat surah? Surat apa? Ayat berapa? Posisi? Nah, surat apa? Ayat surah. Ana as'al. Surat apa? At-Tin. Ayat berapa? Surah ke-95. Ayat ke berapa? 3. Posisi? لابد من التركيز إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون هنا يوجد لابد تركيز يوجد لهم ويوجد فلهم لهم في أي سورة وفلهم في أي سورة إن في سورة التين فلهم وأما في سورة لهم في أي سورة لهم أجر غير ممنون صحيح أي سورة الانشقاق فهذه ثاني خطوة الذي يقبل على حفظ القرآن الكريم أول العزيمة أو التصميم من نفسه ثانيا التركيز إذا هو حفظ سورة التين أولا لابد عليه من يركز لأن تأتي إليه آية أخرى بعدها إذا أتت آية أخرى تكون متشابهة وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم يوجد اثنين يوجد بمعنى متشابه ومحكم المحكم بمعنى آيات الإحكام وأما المتشابه كمثل هذه الآيات. فهمتم؟ Baik, masya Allah. Baik, yang kedua, kalau ingin jadi penghafal Quran yang baik dengan apa yang tadi ingin dicapai, maka Anda mesti punya tak yang kedua dengan sifat tarkiz, fokus. Fokus tadi beliau bagi kepada dua bagian. Bagian pertama, alhamdulillah, fokus pada apa yang akan dihafalkan dari sisi bacaan. Karena nanti bagian-bagian dari ayat-ayat Al-Quran ada yang mirip-mirip. Beliau contohkan tadi dari juz amma, juz yang amma umumnya orang kemudian mengetahui karena sering dibacakan. Beliau berikan dua contoh, ada yang falahum ajrun ghairu mamnun, ada yang lahum ajrun ghairu mamnun. Bagaimana caranya ketika kita bacakan dua ayat itu di tempat yang berbeda, tidak sering tertukar. Jadi kalau dari hafalan sejak awal itu tidak fokus cara menghafalnya, maka seringkali nanti terjadi ya kebingungan dalam bacaan sehingga ayat satu lompat kepada ayat yang lainnya. Sering terjadi orang baca Al-Asr nyambung ke At-Tin. Ya, At-Tin nyambung ke Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus salihat, kadang-kadang masuk ke atin, ya. Alih-alih baca watawasaw bil haq, dia baca lahum ajrun ghairu mamnun. Kadang-kadang terjadi demikian. Bagaimana bisa mendapatkan hafalan sempurna tanpa keliru dalam bacaan? Nanti kita mesti fokus saat proses hafalan. Itu yang disebut dengan tarzkiz. Dan beliau menekankan dalam Quran dari segi bacaan pun ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Dari segi bacaan, tidak hanya bicara masalah hukum. Nah, itu yang akan menentukan kualitas dari hafalan kita pada segi bacaannya. Baik, fadal. Nah. كذلك في مثال آخر في المتشابه في سورة في جزء عامة فلينظر الإنسان مما خلق آية أولا وأما الثانية فلينظر الإنسان إلى طعامه هذا متشابه كذلك في جزء عامة الأول في أي سورة والثانية في أي سورة فلينظر الإنسان مما خلق الطارق صحيح فلينظر الإنسان إلى طعامه. تيجي تشنتي. شو هذا؟ عبس. عبس. نعم. هذا بمعنى هذا يوجد متشابه. المتشابه إذا أنت تحفظ هذه المواضع الآيات المتشابهة مثلاً المثال في جزء عما وتسير بها إلى جزء تبارك وجزء قد سمع أجزاء ثلاثة وإلى حتى تنتهي القرآن كاملاً إن شاء الله. تكون حافظ القرآن بأماكن المتشابهة أين هي؟ Baik, beliau memfokus. Baik, beliau memfokuskan dan menjelaskan secara detail bagian yang kedua ini terkait fokus. Ini mesti betul-betul kita punya tekad yang kuat untuk mewujudkan itu semua. Dimulai dari hafalan awal kita, sekalipun dimulai dari juz amma. Tadi beliau contohkan dari bacaan-bacaan, ya perbedaan tadi sampai dengan kemudian di abasa dengan surat yang lainnya. Jadi ketika dibaca akan mendapatkan hal-hal yang mirip, Anda mesti fokus dengan itu semua. Karena fokus di awal itu akan menentukan nanti fokus pada hafalan-hafalan selanjutnya. Jika dari juz ammanya sudah bagus, fokusnya sudah baik, sudah kemudian kita bisa menetapkan mana yang sama, mana yang serupa, mana yang tempat A, tempat B, maka itu akan lebih memudahkan pada juz-juz yang berikutnya. Karena saat Anda masuk pada juz berikutnya, Tabarak misalnya juz ke-29, bahkan dimulai dari juz yang pertama, di pertama pun ada yang mirip-mirip, hatta fi juz awal min surat al-Baqarah, hunaka surah al-Baqarah ayat al-40 ma 47 fi mutasyabih, di antara ayat ke-40 di al-Baqarah dengan 47 itu mirip-mirip. Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, yang ayat 40 wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, yang ayat ke-47 wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jika tidak fokus di awal saat juz amma, maka itu menjadikan Anda akan kesulitan menghafal pada juz-juz berikutnya. Paham sampai sini? Baik. Baik. Jika intahaina min al-iradah aw al-azimah, al-khutwah al-ula, wa amma al-khutwah al-thaniyah, at-tarkiz, ba'daha madha yakun hatta tatim hadhihi al-khutuwat, at-tadarru' ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, ini yang paling penting bagian ketiga. Nah. Bagian ketiga ini yang paling penting, ini yang membedakan nanti kualitas penghafal, apakah kuat hafalan atau tidak, ini aspek perbedaannya. Pertama, punya keinginan semua orang bisa mewujudkan. Tekad bisa. Kedua, fokus itu bisa dilatih. Tapi yang ketiga, ini yang sering gagal para penghafal Quran, karena mengandalkan maaf ikhtiar kemampuan pribadi menghafal saja. Ini sangat bagus menurut saya, beliau menekankan pada yang ketiga, at-tadarru' ilallahi subhanahu wa ta'ala bid-du'a. Yaitu proses ketiga, mencoba membangun hubungan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, diawali dengan berdoa memohon kepada Allah untuk dijadikan sebagai bagian dari ahli Al-Quran. An tatlub Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbit alayka hifz al-Quran wa an yuhdiyaka ila tariq al-mustaqim wa an yaftah alayna futuha al-arifina billah, kulluha hadhi bid-du'a at-tadarru ila Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-khutwah al-rabi'ah hiya wal-akhirah at-tikrar. التكرار بمعنى المراجعة. لابد الإنسان لديه ذاكرة، والذاكرة هذه ليس مثل سي دي أو هذا ميموري، لأن الذاكرة الإنسان تتكون من دم ولحم وعروق تختلف. إذا لم تراجع أو إذا لم تكرر القرآن حتى ولو كان في كل بعد صلاة حزب نصف جزء، هذا يذهب منك القرآن، أو بمعنى تقولون بالأندونيسيا هيلانغ صحيح؟ هيلانغ نعم هذا لوبا نعم لوبا لوبا نعم صحيح نسي نسي نعم. نسي كنان كتان نسي إيه banyak lupa نعم. صحيح طيب teman-teman sekalian Setelah kita mengetahui yang ketiga, memohon doa kepada Allah. Tadi beliau rinci doanya. Ya, sebelum memulai itu minta kepada Allah, ya Allah, tolong kuatkan tekad saya untuk jadi ahli Al-Quran. Yang kedua, boleh dengan bahasa kita, ya Allah, mudahkan bagi saya proses menghafal Al-Quran ini. Dan ya Allah, ini yang paling indah. Jadikan Quran yang saya hafalkan ini memberikan saya ruang untuk membuka semua nilai-nilai kebaikan. Allahumma aftah bihadzal Quran futuhal arifin. Ya Allah, bukakan kepada saya dengan hafalan Quran ini pembukaan orang-orang terbaik yang pernah mendapatkan hafalan Quran dan pernah beramal dengan amal baik dengan Qurannya. Silakan Anda berdoa. Setelah itu Anda memulai hafalan dengan metode yang mungkin bisa ditemukan berbeda-beda. Tapi kemudian yang paling penting beliau garis bawahi, yang keempat ini, tak yang keempat, metode apapun yang didapatkan tidak pernah lepas untuk menjadikan yang keempat ini dihadirkan dalam proses hafalan, yaitu takrar atau pengulangan. Ya, beliau menekankan wajib bagi penghafal Quran itu selalu mengulang hafalan-hafalan Qurannya. Karena memori kita itu didesain beda dengan, mohon maaf ya, dengan CD, dengan barang-barang yang diputar seperti biasa. Anda misalnya punya MP3 ya, atau sekarang misalnya pakai USB, lalu Anda tinggal putar saja. Kalau putaran-putaran seperti benda, dia nggak bisa lupa. Silakan cek. Anda misalnya sekarang putar Al-Baqarah. Setelah selesai putar lagi, dia nggak lupa tuh Al-Baqarah lagi, Al-Baqarah lagi, Al-Baqarah lagi. Memang seperti itu polanya. Kalau kita berbeda, kata beliau tadi, di kita itu ada yang terbentuk di memori kita, ada daging yang di situnya ada. Ada darah yang kemudian beredar di dalam tubuh. Ada roh yang beraktivitas. Dan itu saling mempengaruhi. Ketika roh mendapatkan asupan yang tidak baik, akan berpengaruh kepada memori kita. Memori itulah yang menjadikan hafalan Quran jadi sulit untuk didapatkan. Karena itu, untuk memudahkan itu semua, maka di antara caranya, ayo ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Ya, nanti kalau sudah 30 juz, seperti sering saya katakan, mengulangnya, murajaahnya itu bisa sehari 5 juz. Ya, dalam konsep sholat. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 juz ini bisa kita polakan dalam konsep waktu sholat. Setengah juz sebelum subuh, setengah juz ba'da subuh, setengah juz sebelum zuhur, setengah juz ba'da zuhur. Kalau sudah terbiasa enak, kayaknya ada yang kurang. Ya, Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz, Senin 5 juz, Selasa 5 juz, Rabu 5 juz, Kamis 5 juz, 30 juz. Jumat tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum terbiasa seperti itu, masih beberapa bagian, ulangi dalam salat malam atau dalam teknis yang lainnya. Itu barangkali detail yang tadi gambaran disampaikan oleh beliau. Fadhil. Baik. فهذه خطوات من يريد أن يحفظ القرآن. والآن ممكن نفتح شويه باب التساؤلات لو في بعض السؤال من الاخوان. نعم. Baik, pada bagian yang pertama ini, sebelum mungkin ditambahkan sedikit dari apa yang tadi disampaikan pada qiraat, ada yang mau bertanya? Ini momen yang pertama barangkali ingin disampaikan. Ada yang mau bertanya? Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Ah, tidak ada. Baik ya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Bagaimana caranya Allah biar konsisten menjadi sempurna? Bahasa Arab. ما أدري إذا. سلام بس نسيت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن saya bertanya terkait bagaimana caranya kita untuk konsisten dalam menghafalkan Quran, namun di dalam prakteknya kita masih ada maksiat-maksiat di dalamnya, tapi hafalan-hafalannya masih ada. Itu bagaimana untuk bisa kita konsisten di dalamnya? Seperti itu. فهم تو؟ فهمت بعض كلمات. طيب. طيب. السؤال السائل من الإخوان فسأل كيف الحصول الاستقامة في حفظ القرآن الكريم؟ معناه أحيانا قد نحفظ القرآن الكريم قد التبس فيه بعض السلوك والمعاصي وكذا اختلطت في سلوكنا فأحيانا تؤثر على حفظنا. كيف نحصل على الاستقامة في تركيز حفظ القرآن الكريم؟ نعم. إذا تريد حفظ القرآن الكريم لابد عليك بالإخلاص والإخلاص في السر والعلن فالآيات الكريمة تحث على التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فهذه كلها آيات تدل على التقوى والتقوى كيف تكون؟ هي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذه التقوى أو الاستقامة من ليس باللسان فقط ولكن حتى بالقلب كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تقولها إخلاصا وموقنا بها من القلب ليس من اللسان. قالت الأعراب آمنا قل لا تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان بمعنى الإيمان هو التقوى في القلوب, ولما يدخل الإيمان في قلوبكم حتى معناها يدخل الإيمان في قلوبكم. أما الإسلام عندما نسأل شخص أنت مسلم, نعم مسلم, ولكن هل هو مؤمن؟ في فرق بين المؤمن والمسلم. فهذه بمعنى التقوى, لأن التقوى في السر والعلن بكلمة لا إله إلا الله موقنا بها حقا. Baik. Beliau menyampaikan kalau kita ingin jadi penghafal Quran yang benar, sementara seringkali bercampur tadi pertanyaan dengan berbagai tindakan yang bisa merusak hafalan, ada maksiat, ada yang lainnya, maka beliau katakan pertama, Anda harus mulai menghafal dengan jalan yang ikhlas. Lakukan dengan penuh keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, maka semua pintu kebaikan akan terbuka, yang maksiat akan tertutup. Pertanyaannya bagaimana mendapatkan keikhlasan itu? Beliau katakan buka dengan jalan takwa. Begitu dibuka dengan jalan takwa, maka keikhlasan akan datang. Takwa itu apa esensinya? Beliau paparkan tadi banyak beberapa ayat dalam Al-Quran. Keluarkan ayat-ayat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian tadi beliau katakan wa tanzur nafsum ma qaddamat ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan seterusnya ayat. Di situ ada amalan-amalan takwa yang melatih kita untuk mendapatkan keikhlasan. Semua amalan-amalan ini beliau simpulkan ada dua amalan. Ada amalan qalbi, amalan dalam hati yang tak nampak dalam pandangan kita. Ada amalan kemudian jasa di jismi, amalan pribadi-pribadi kita yang nampak dalam tindakan-tindakan kita. Misal, ciri takwa dalam amalan hati kita, seperti apa gambarannya? Penguatan keimanan, seperti dicontohkan di Quran surah ke-49 ayat ke-14, tadi dibacakan. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadukhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab mengatakan kami beriman, katakan Muhammad kalian belum serius imannya. Belum serius, kalian baru Islam. Sementara iman itu belum masuk ke dalam hati. Maka penguatan iman itu bagian dari bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seringkali kalimat iman disandingkan dengan kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah iman ada takwa. Iman itu amalan hati. Jadi kalau ingin mendapatkan keikhlasan, kuatkan keimanan. Bagaimana cara menguatkan keimanan? Maka beliau sampaikan tadi, lanjutkan pada aplikasi dengan menunaikan fungsi takwa dalam bentuk kegiatan harian. Apa diantaranya? Lahirkan kegiatan-kegiatan menghadirkan sifat takwa sebagai bentuk jabaran iman. Contoh, maaf, cari ayat di Quran yang ada kata imannya, ada kata takwanya, plus di situ kemudian ada amal solehnya. Misal, contoh yang pertama, sholat. Ini penjelasan dari keterangan beliau yang tadi tidak disebutkan. Ini sebagai gambaran untuk mempercepat. Al-Baqarah ayat yang kedua sampai ayat ketiga. Di situ ada kalimat takwa, ada kalimat iman plus amalan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Kemudian setelah itu wa yuqimunas shalah. Jadi kalau Anda ingin dikuatkan keimanannya, tampak ketakwaannya, maka kemudian maksimalkan salatnya. Orang salat cuma fardu, Anda tambah dengan sunnah. Orang malam tidur, Anda tahajud. Orang malam misalnya, maaf, siang-siangnya dia beraktivitas normal, jalan-jalan macam-macam, Anda duha, Anda syuruk, Anda rawatib. Tingkatkan itu. Kalau sudah terlatih kedekatan dengan Allah di bidang takwanya, maka Allah akan mudahkan kemudian Quran hadir dalam jiwa Anda. Baik, latih lagi, misal puasa. Puasa Al-Baqarah ayat 183, dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alalladzina min la'allakum tattaqun. Di situ berkumpul antara iman, takwa plus siam, puasa. Orang makan, Anda puasa. Ketika Anda kerjakan semua itu, dan ini yang pertama kali dikerjakan, rahasia. Min sirri amalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla an yuyassira lahu Rabbuna jalla wa ala al-Qur'an wa jama'ahu yani fi qalbi, fan-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala bit-taqwa. Di Nabi mendekati Allah dulu sebelum dimudahkan hafalan Qur'annya. Silakan cek, bukankah beliau ke Gua Hira untuk tahannus? Bukankah rajin kemudian menunaikan salat pada saat itu? Mendekat, mendekat, mendekat, mendekat. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika mendapatkan hafalan Qur'annya, lihat baik-baik. Turun Qur'an, ikra. Apa jawaban beliau? Ma'ana biqari. Ikra, ma'ana biqari. Ikra, ma'ana biqari. Dipeluk oleh malaikat, kemudian dibimbing bacaan. Mudah mengucapkan. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang paling menarik, ketika beliau ingin berusaha menghafal ayat-ayat setelah itu, turun kemudian keterangan di Qur'an surah 75 itu. Ayat 14 sampai dengan ayat 16-nya. Bahkan sampai ke 18 itu. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Muhammad, jangan terlampau cepat kau gerakkan lisanmu untuk mudah menghafalkan Quran itu. Di ini keterangan dari Al-Quran bahwa ada orang-orang yang menghafal Quran itu, di antara cirinya kadang dalam hafalan suka cepat mengucapkan dengan lisan. Silakan cek, pemula-pemula penghafal Quran pasti ingin cepat menghafalkannya, lalu dia cepat gerakkan lisannya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi. Pernah begitu? Yasin wal Qur'an lana minna kamin innaka minal mursalin ala siratal mustaqim. Pernah begitu? Tayyib. Maka ketika ada orang ingin cepat menghafalkan dengan ikhtiarnya, kata Allah orang takwa beda. Aku akan mudahkan itu semua, aku tanamkan ke dalam jiwanya. Ikuti saja bacaannya. Ustadz yang bacakan, Allah berikan kemudahan bagi lisannya untuk mengikuti. Begitu dia bacakan, langsung hafal dalam jiwanya. Muncullah kemudian hafal Quran dalam 2 bulan, hafal Quran dalam sebulan, ada yang hafal dalam 27 hari. Padahal mungkin normalnya orang menghafal bisa 2 tahun. Fahim tum? Baik. Nota akhir, Doktor. Al-Thani. Al-Thani, natahaddath an al-qira'at al-Quran, kama qala li al-Syeikh Ustaz Hidayat, al-yawm usallaita bikum salat al-Isya, wahya riwayat qalun an Nafi'. Baik, yang terakhir, ini nanti lengkapnya nanti di tanggal 27 ya. Ya, sekarang ini bonus dari beliau yang terakhir. Tadi saya baca waktu Isya dengan bacaan yang mungkin bagi Anda agak sedikit heran mendengarkannya. Ini yang ingin beliau bagi pada kesempatan kita tentang jenis-jenis qiraat. Fadal. Naam. Qara'na bi as-salat al-Isya al-yaw bi tilawat qalun an Nafi'. Mathalan, alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هذه رواية قالون عن إمام نافع وهذه هي الشائعة أو السائدة في بلد المغرب العربي بمعنى المغرب العربي ليبيا وتونس وكذلك في الجزائر وكذلك في قليل في مصر فهذه بقراءة قالون عن نافع فهنا قرأت بقراءة قالون ممكن أحيانا يوجد أشخاص أو لا يعلم بأن يوجد قراءة قالون فقرأت بها وأما قراءة حفص عن عاصم وهي السائدة بمعنى مالك يوم الدين بمد الميم فهذه هو يوجد اختلاف في هذه القراءات وكذلك في سورة المسد وامرأته حمالة الحطب رواية قالون وامرأته حمالة وأما بحفص حمالة كذلك في سورة الهمزة أيحسب قالون وحفص أيحسب فهذه اختلافات القراءات متى يريد الطالب أن يقدم على اختلاف القراءات متى إذا حفظ برواية الأولى مثلا بهو حفظ برواية حفص مثلا إذا حفظ برواية حفص يستطيع هو يستدرك الرواية الأخرى قالون كيف عندما يقرأ على شخص أو عن شيخ روايته قالون فيخبره أين الاختلاف فهو سهل جدا. Baik, beliau tadi mengimami kita dengan membaca satu riwayat yang mungkin bagi sementara jarang terdengar, itu riwayat qalun. Qalun ini bagian dari bacaan-bacaan cara baca Al-Quran yang tersambung riwayatnya sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ada 7 riwayat populer disebut dengan riwayat mutawatir terdengar dengan qiraah sab'ah di antara pemaknaannya ya dari qiraah itu memunculkan kemudian beberapa guru-guru untuk mempopulerkan di antaranya Imam Nafi'. Imam Nafi' mempopulerkan 2 bacaan. Bacaan pertama adalah qalun, kedua adalah warsh. Ya, qalun dengan warsh. Yang kita baca adalah hafaz dari 'Asim. Nanti ada lagi Hamzah dengan 2 murid Khalad dengan Khalaf. Ya, ada lagi nanti Ibnu Katsir dengan muridnya Qunbul dan seterusnya. Jadi nanti bacaan-bacaan ini teman-teman sekalian, ada ragam bacaan ini terdengarnya bisa berbeda, walaupun dengan pemaknaan yang sama dalam pemaknaannya. Ya, jadi kalau Anda bacakan begini misalnya, mohon maaf ya, tadi beliau katakan ada hammalatul hatab, ya, hatab. Dalam bacaan qalun, hammalatul hatab. Yahsabu, di qalun dibaca yahsibu. Malik yaumiddin hafaz dibaca malik yaumiddin. Ada lagi nanti yang bacaan Hamzah ya dengan riwayatnya Khalad dengan Khalaf imalah jadi miringnya tuh bahkan di waras nah sebagai pendahuluannya waras dari Nafi juga ada tuh ada imalah sedikit di Anda baca wadduha ini baca wadduha وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Yang ini وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى. Ah, antum ketawa. Saya baca di tempat beliau ini dengan negara-negara Maghrib Arabi. Maghrib Arabi itu masuk Tunisia, Aljazair, Libya, dan Maroko dan seterusnya. Itu sebagian Afrika Barat bahkan ada yang menggunakan e. Saya bacakan wadduha wadlaili idza saja. Ketawa. Karena enggak biasa. Ya, enggak biasa. Aku qultu lahum yan fi ba'dun nas in qabla arabiyya ta'awwad al-qira'a bil imalah fa man ta'awwad al-qira'a ghair al imalah. Naam sahih. Fa indama qara'na bil imalah fi makan alladhi fi yuqra' bil imalah fa ta'awwadu alayh. Naam. Wa ana qara'tu bi ghair al imalah wa ad-duha fa dhahiku. Naam. Wa huna ana qara'tu bil imalah wa ad-duha fa tabassamu dhahiku. Lam ya'lamu bi hadha. Naam, lam ya'lamu bi hadha. Naam. Hakadha yani al-ikhwa. Indama nahnu nurid an naqra' al-Qur'an al-Karim yani bi riwayat maslan al-mu'ayyana qad lam yata'awwad alayhi an-nas wasta'jaba biha fa tabassamu dhahikan misma kuntum yani anifan. Naam. فلذلك انا اريد ان اؤكد لكم جميعا ان في القراءات في اختلاف واختلاف هذا لا يؤدي كثيرا الى المعنى يا لان في بعض الشعب العربيه حتى قبائل العربيه لم يتعودوا على قراءه واحده حتى في تلفظ هناك من يتعود على التلفظ بالعربيه بالاء اماده مثلا اضرب لكم مثلا في الشام بعض المناطق في الشام يعني الان فلسطين في لبنان كذا الاردن وكذا وما حولها هم يتعودوا على النطق بالإمالة بدلا أن تقول كيف حالك هم يقول كيف حالك مدرسة أنت أنت ربما بالتويون من جاكرتا هذا هم الذي درس من هنا نعم فهمتم؟ ما شاء الله خلاص kayaknya satu waktu kita masih mengambil sesi ya taklim kita Kamis ini bahasa Arab aja semuanya ya nanti pekan depannya bahasa Inggris semua ya baik bisa insya Allah Nah, satu saat insya Allah kita akan kemas demikian ya. Nanti kalau syekhnya datang pakai bahasa Arab kita bahasa Indonesia semuanya ya. Biar syekhnya pun belajar bahasa Indonesia ya. Jadi ini yang tadi beliau sampaikan, beliau bacakan itu menggunakan riwayat qanun. Riwayatnya juga cukup beragam. Nanti insya Allah nahnu akid lahum bina indana bernamid fi yaumis sabti 27 fa yusharifuna bi hudurikum insya Allah fil bernamid. Fa kita punya acara tanggal 27 Oktober. Beliau akan memberikan lebih daripada ini, yang malam ini. Beliau ini dari Libya. Di Libya itu terkenal nomor 2 di dunia untuk hafalan Quran setelah Palestina. Dan di antara keutamanya, itu hafalan bukan cuma dengan bacaan, tapi dengan tulisan. Di Libya itu menghafal metodenya salah satu dengan tulisan. Ya, dengan tulisan, loh. Jadi begitu Anda baca, tulis, hapus. Baca, tulis, hapus. Sehingga nanti apa yang dibaca itu pun, bisa sama dengan punya kemampuan dalam menuliskannya kembali. Itu akan dibagi insyaallah fi yaumis sab fi tarikh 27 min hadha asyhar insyaallah al-makan yakun fi istora Senayan. Ya tatuna mubakkirin li'anna al-barnamij sawfa yabda insyaallah min as-sa'ati ats-thaminah muqassam ila barnamijain. Ithnain barnamij. Al-barnamij awwal yabda min as-sa'ati ats-thaminati ila as-sa'ati al-'ashirati sabahan. Ya, yaftah fi barnamij bil mawdu' ahamiyatul Qur'an fi al-hayat. Dan ma faidatul Quran fil hayah, ma faidatul Quran fil bayit, ma faidatul Quran misalnya fil syarikah, ya, fil hayatil ijtima'iyah, wa kitha. Wa thumma ba'na dhalika sawfa nasma' minal muhadirin wa minal asatidha. Hunaka minal sufara wa ru'asail manatik wal muhafadat fi Indonesia, sayahdurun ma'ana. Fi ba'da syuyukh sayahdurun ma'ana insyaAllah. Hatta minal su'adiyah fi hayatil kitab wa sunnah. Fahimtum? Fahimna. Nanti tanggal 27 ini, akan datang juga tokoh-tokoh, dari Sudan insyaallah besok mendarat Jumat sekitar jam 4 lewat seperempat datang 3 orang utusan. Dari Saudi juga akan datang nanti ya beliau utusan dari Hay'ah Al-Kitab wa Sunnah. Hay'ah Kitab wa Sunnah itu sebuah lembaga ya Al-Kitab, Al-Qur'an dan Sunnah yang diantaranya konsen pada bidang penyebaran nilai-nilai Al-Qur'an dan ini yang paling menarik. Ya penanaman hafalan-hafalan Qur'an dalam kehidupan. Ya dari Sudan hadir, Saudi hadir, dari Yaman nanti akan datang juga di antaranya Syekh Abdul Karim dengan Ustazah Ahlam ya beliau Ahlam ya beliau insyaallah keduanya ini pakar Al-Qur'an yang sekarang ada di Indonesia yang suka memberikan sanad ya kalau ada acara Hafidz Indonesia itu salah satu pemberi sanadnya adalah beliau ini akan hadir bersama kita ada juga nanti yang lain-lainnya dan insyaallah kami akan muliakan para ahli Qur'an dengan memberikan tempat duduk yang khusus yang di situ nanti kita akan bersama-sama mengikrarkan diri sebagai bagian dari deklarasi ahli Quran dari bumi Indonesia untuk dunia insyaallah. Ya, pada saat itu akan diluncurkan kelas-kelas Quran, akan dibagikan buku Muslim Zaman Now hafal Quran dalam 30 hari sebanyak 20 ribu buku yang akan dijadikan wakaf, dan kita insyaallah akan bertemu para penghafal Quran, kepala-kepala daerah penghafal Quran, para duta besar ahli Quran, dan orang-orang yang ingin mencintai Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Acaranya berlangsung tanggal 27 Oktober, dibagi pada dua sesi, hari Sabtu jam 8 sampai jam 10, itu sesi untuk esensi Al-Quran dalam kehidupan, jam 10 sampai dengan zuhur, itu gabungan klinik Al-Quran dan bedah buku untuk orang-orang yang ingin cepat menghafal Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kami kira kita cukupkan dalam pertemuan hari ini. Syekhuna innakum kalimat al-akhirah? Yujad fi al-farq baina at-tilawa wa at-tajwid. Baik, ini dari terakhir dari beliau ingin memberikan sedikit penekanan pada perbedaan antara bacaan Al-Qur'an, antara perbedaan antara qiraah mujawwada dengan tajwid dengan tilawa Al-Qur'an. Kita berikan sedikit saja dari beliau, setelah itu kita tutup acara kita pada malam hari ini. Fi kathir min al-ashkhas aw min an-nas indama atahaddath ma'ahum naqulu lahum yujad qiraah bi ahkam at-tajwid hum ya'taqiduna faqat at-tilawa. ولكن يوجد هو اختلاف لأن أحكام التلاوة تستخدم في التجويد وفي القراءة المرتلة حتى جاء في القرآن الكريم ورتلناه ترتيلا. نعم. فأنا أعطي لهم مثالا الآن فقط آية واحدة عن قراءة المرتلة وعن قراءة المجودة. طيب. teman-teman sekalian, sebagai penutup dan nanti kita akan mintakan beliau memberikan contoh bacaan. Beliau ingin menekankan dalam bacaan Quran nanti saat kita memulai setelah malam ini mesti fokus ada bacaan dengan tartil, ada bacaan dengan tajwid. Kebanyakan orang memahami bacaan itu ya dibacakan secara tartil saja, tartil, tartil, tartil, tapi tidak memahami bagaimana cara bacaan tartil itu. Nah, beliau ingin contohkan di antara bacaannya. Fadhal Mashkur. Nah, at-tartil. Awalan naqra bi at-tartil, bimana at-tartil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا صدق الله العظيم. هذه قراءة مرتلة. Baik, bagian pertama bacaan yang dibacakan secara tartil. Ya, tanpa banyak irama-irama tapi menyesuaikan dengan hukum-hukum tajwid. Tadi beliau bacakan di surah An-Naba, ya inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Baik, ini contoh yang pertama. Naam, hadha mithal ala at-tartil. Wa amma al-akhar mithal ala at-tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Sadaqallahul azim. Hadhihi qira'ah mujawwada. Yujad ikhtilaf بين الترتيل والتجويد عندما تخبر لأحد الأشخاص أو من أحد الناس يوجد قراءة تجويد هم يعتقدون أو يفكرون بأن قراءة المرتلة الأولى ولكن التجويد كمثل في القراءة الثانية ولكن نستخدم تطبق فيها أحكام التلاوة لأن أحكام التلاوة هي حكمها فرض كفاية والعمل بها بالأحكام التلاوة فرض عين على كل قارئ مسلم ومسلمة. ممكن يوجد أشخاص يقرؤون القرآن بأحكام التلاوة ولكن لا يعلمون ما هو الإخفاء أو ما هو الإقلاب أو ما هو الإظهار، لا يعلمون به، ولكن العمل به هذا فرض عين. أما القراءة، أما التعلم أو تتعلم ما هو الحكم الإظهار أو الإخفاء أو إلى غير ذلك هذا فرض كفاية. المطلوب منك كيف تقرأ القرآن بأحكام التلاوة وقرئ عن سند صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, penekanan terakhir dari beliau bahwa yang tadi bacaan-bacaan tartil atau murattal dibacakan dalam bacaan-bacaan harian. Ada juga yang kadang kita mendengar bacaan-bacaan dengan irama tertentu untuk memberikan betulnya getaran-getaran kepada jiwa. Bacaan itu dikenal di Timur Tengah dengan bacaan-bacaan mujawwadah, qiraah mujawwadah. qiraah dengan tajwid. Nah, ini di kita ada beda pemahaman dengan orang Arab. Kalau kita katakan baca dengan tajwid, yang dipahami itu murattal dengan hukumnya. Padahal di Arab itu kalau ada kata-kata qiraah dengan tajwid mujawwada, itu bacaan dengan irama seperti tadi dicontohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan seterusnya tadi, ya, sampai ke ujungnya. Baik, misal ada irama-irama yang dulu pernah misalnya bayati, ada soba, ya, dan pernah ada dibuat syair-syair terkait dengan itu, ya. Nurun Nabi, ya. Dan seterusnya lah, ya, yang kemudian muncul praktek-praktek yang kemudian dibacakan oleh seperti Muammar ZA, Syekh Muammar ZA, Al-Humaidi dan sebagainya. Taib itu yang disebut qiraat mujawwadah. Tapi yang ingin beliau tekankan, mau yang baca tartil, mau yang baca dengan tajwid qiraat mujawwadah, harus memahami hukum-hukum bacaan. Jangan sampai tajwid ikut lagu. Jangan sampai, maaf ya, tartil qiraat murattalah yang difokuskan lagunya, bukan hukumnya. Karena yang beliau amati, ya, penjabaran dari kata beliau tadi, yang diamati seringkali terjadi orang fokus baca dengan lagu. Sehingga kedengaran lagunya bagus, tapi maaf ya, ke telinga itu sakit. Karena salah hukum. Panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, kemudian mohon maaf, tebal jadi tipis, tipis jadi tebal, tertukar huruf dan sebagainya. Jadi mau itu qiraah mujawwadah, mau kemudian qiraah murattalah, maka perhatikan hukum-hukum tilawah di dalamnya. Itu yang beliau kemudian sampaikan. فنكتفي على هذه المحاضرة القيمة شيخنا شكرا لكم إلى حضوركم شرفنا بحضوركم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى بالصحة والعافية ونلتقي به يعني بفضلة الشيخ الدكتور إبراهيم في يوم السبت تاريخ 27 بإذن الله تعالى في يعني كيفية أو في طريقة أو في خطوات لحفظ القرآن الكريم وحمله في الحياة حتى اللقاء مع رب العالمين يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Teman-teman sekalian, ini akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami sampaikan bahwa insyaallah jumpa kita akan dilanjutkan pada hari Sabtu. Kemudian pekan depan kita akan lanjutkan dengan yang baru, yaitu tentang pemahaman makna Alkitab dalam penamaannya pada ayat-ayat Al-Quran serta faedahnya dalam praktek kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kami kira itu yang kami sampaikan. Semoga Allah berikan manfaat untuk kita seluruhnya. Siapa yang datang dari jauh? Yang jauh? Baik. Dari mana antum? Ya? Medan. Ada lagi yang dari jauh? Dari Aceh, masyaallah. Baik, ada lagi? Palembang, Lampung. Semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan, ya, pahala-pahala terbaik. Dan yang lebih jauh adalah dari Libya, ya, ini pada hari ini, termasuk besok Sudan. Baik, berjumpa di hari Sabtu. Yang berminat untuk ke Sudan, nanti kita akan coba data, dan mudah-mudahan nanti kita akan cek. Nanti insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi